Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila yahsulu fadhilatu taharrum bi idraki ba'dil qiyam. Ini meneruskan tentang keutamaan takbiratul ihram, namun yang dijelaskan ini merupakan pendapat lain ya. Pendapat lain tentang mendapatkan takbiratul mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Kalau di penjelasan sebelumnya, takbiratul ihram keutamaannya bisa didapatkan dengan dua hal. Dengan menghadiri takbiratul ihram imam dan juga melakukannya setelah imam selesai takbiratul ihram. Kemudian ada pendapat lain. Ada pendapat lain yaitu keutamaan takbiratul ihram bisa didapatkan dengan mendapatkan sebagian berdiri imam. Jadi selama imam masih berdiri, walaupun sudah selesai bacaan Fatihah, sudah hampir ruku, asalkan imam masih berdiri, makmum yang mengikutinya sudah mendapatkan takbiratul taharum atau takbiratul ihram. Jadi ini pendapat yang cukup longgar ya, cukup longgar. Berbeda dengan pendapat yang pertama yang mensyaratkan dua hal. Awayun debutarkul isra'i. Disunahkan meninggalkan isra. Isra itu bergegas ya, bergegas dalam arti melakukan hal secara tergesa-gesa. Jadi sholat itu kesunahannya justru santai ya. Maksudnya kita saat datang ke masjid, saat kita berjalan ke masjid, ingin mendatangi tempat jamaah itu, kesunahannya santai, tenang, santai, tidak isra. Isra ini berjalan cepat, berlari, itu tidak disunahkan untuk melakukan ibadah. Bahkan kesunahan ini juga berlaku wa in khofa fautat taharum, walaupun hal itu bisa berakibat tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Jadi andai kata seseorang tidak isra, tidak bergegas, dia tidak mendapatkan takbiratul ihram. Walaupun demikian, tetap disunahkan untuk meninggalkan isra ya. Jadi antara keutamaan takbiratul ihram dan isra, ternyata di dalam penjelasan ini masih dimenangkan isra ya. Isra dalam arti meninggalkannya, dimenangkan meninggalkan isra. Wa kadzal jama'ati alal ashah. Jama'ati ini atofnya ke taharum ya. Jadi walaupun tidak melakukan isra itu berpotensi kehilangan takbiratul ihram, begitu pula kehilangan jamaah ya, bahkan kehilangan jamaah. Tapi ini khilaf ya, ini khilaf alal ashah, menurut pendapat ashah, menurut wajah ashah. Jadi ini ada perkhilafan. Berarti menurut pendapat yang lawan dari ashah mengatakan kalau hal ini berpotensi kehilangan jamaah, maka kesunahan tarkul isra ini bisa gugur, menurut pendapat yang sahih ya. Jadi lawan ashah ini sahih. Illa fil jumu'ah. Ini pengecualian. Kalau sholat Jumat itu pengecualian. Artinya kesunahan tidak bergegas ini tidak berlaku bagi sholat Jumat. Fayajibu tokotahu in roja idrokat taharum qobla salamil imam. Kalau khusus untuk jamaah, seseorang diharuskan semampunya, tokotahu ini sekuat tenaga ya, bila masih ada harapan mendapatkan takbiratul ihram imam, bila masih ada harapan melakukan takbiratul ihram sebelum imam salam. Jadi pendapat ashoh yang menyamakan antara jamaah dan taharum, jamaah ini mengecualikan jamaah di sholat Jumat ya, mengecualikan jamaah di sholat Jumat. Kemudian sekarang masuk ke pembahasan lain. Wa yusannu li imamin wa munfaridin intidharu dakhili mahalli sholati muridan al-iqtida abihi firruku'i wa tasyahudil akhir. Wah, ini panjang juga ini. Lillahi ta'ala bila tatwilin wa tamyizin bainad dakhilin. Bagi imam dan munfarid, orang yang sholat sendiri, dia berdua, mereka berdua disunahkan menunggu seseorang yang masuk ke tempat sholat ya. Tempat sholat ini bisa masjid, bisa musola, bisa yang lain, yang ingin bermakmum kepadanya. Jadi ada orang yang masuk ke tempat sholat, dia ingin bermakmum kepada kita misalkan ya, dia ingin bermakmum kepada imam atau bermakmum kepada orang yang sholat sendiri. Bagi mereka berdua disunahkan menunggunya, menunggu orang yang baru masuk ke tempat sholat. Menunggu itu kesunahannya dilakukan di saat rukuk dan tasyahud akhir. Jadi di saat rukuk sunahnya memperlama menunggu orang yang baru masuk tadi hingga melakukan takbir. Atau di tasyahud akhir, di saat tasyahud akhir memperlama bacaan tasyahud akhir supaya orang yang baru masuk tadi bisa mengikuti jamaah ya, bisa bermakmum. Lillahi ta'ala. Hal itu dilakukan karena Allah ya, bukan karena yang lain. Namun tidak diperbolehkan memperpanjang maksudnya yang hingga melebihi kewajaran ya, melebihi doa-doa yang disunahkan dibaca di tasyahud dan juga rukuk. Dan juga tidak diperbolehkan membedakan antara orang-orang yang masuk di tempat sholat. Kalau yang masuk A ditunggu, kalau B tidak ditunggu, itu tidak boleh. Itu harus menyamaratakan semua orang yang ingin mengikuti jamaah, ingin bermakmum kepadanya. Walau linahwi ilmin, walaupun membedakan atas dasar keilmuan. Jadi yang alim ditunggu, yang kurang alim ditinggalkan, itu juga tidak boleh ya. Wa kadza fi sajdatis tsaniyah. Selain di saat rukuk dan tasyahud akhir, tempat kesunahan menunggu adalah di sujud yang kedua. Di sujud yang kedua liyal haqqa muwafiqun takhallafa li'itmami fatihah. Ini sudah pembahasan baru ya, sudah pembahasan baru. Kalau yang pertama tadi menunggu seseorang agar dia bisa menjadi makmum. Kalau mulai wakada ini menunggu di saat sujud kedua, ini imam ya, disunahkan bagi imam menunggu makmum di sujud yang kedua supaya makmum muafik, ini makmum yang tidak terlambat ya, lawannya masbuk itu muafik. Makmum muafik yang terlambat dari imam karena menyempurnakan fatihahnya. Jadi ada makmum yang tidak masbuk, dia bacaan fatihahnya lama sehingga imam ruku, itidal, sujud, makmum muafiknya masih membaca fatihah karena fatihahnya lama. Dulu di pembahasan fatihah sudah pernah dibahas ya, bahwa seorang yang Bati'ul kiro'ah, seorang yang bacaan fatihahnya tidak bisa cepat, itu dia diberi keringanan ya, diberi keringanan tiga rukun tawil, artinya dia boleh terlambat hingga tiga rukun. Ya, makmum yang menyelesaikan fatihah itu dia terlambat dari imam. Nah, supaya makmum itu bisa mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka imam disunahkan menunggunya ya. Imam disunahkan menunggunya di sujud yang kedua. Karena nanti kalau tertinggal sujud yang kedua, berarti makmum ini dia tidak mendapatkan satu rakaat. Jadi supaya makmum ini bisa menyempurnakan fatihahnya dan menyusul imam di sujud yang kedua, maka imam disunahkan menunggunya. La kharijin an mahalliha. Ini kata kharijin ataf ke ini ya, dahilin ini. Jadi yang disunahkan ditunggu adalah seorang yang masuk, yang sudah masuk artinya sudah berada di dalam ya, sudah berada di dalam tempat sholat. Hal itu mengecualikan seseorang yang masih di luar tempat sholat. Wa in shoghural masjid, walaupun masjidnya kecil. Ini in. Wa in shoghural masjid, walaupun masjidnya tidak terlalu lebar. Jadi yang menjadi titik poin, yang menjadi poin penting adalah berada di dalam atau di luar masjid. Tidak membedakan ukuran masjid, apakah masjidnya besar ataukah kecil. Artinya seorang yang masih berada di luar tempat sholat dan walaupun masjidnya kecil, kalau masjidnya kecil kan berarti jarak dia dengan imam tidak terlalu jauh karena masjidnya kecil. Walaupun demikian, orang yang berada di luar tempat sholat ini masih dikecualikan. Waladakhilin ya'tadul but'a wa ta'khiral ihrami ila ruku. Dan juga tidak disunahkan menunggu seorang yang sudah berada di dalam masjid, tetapi dia terbiasa terlambat. But'a ini lama ya, maksudnya imam takbir dia tidak langsung takbir, dan juga dia terbiasa mengakhirkan takbiratul ihram. But'a ini memperlama sholat maksudnya ya, hingga imam rukuk. Jadi imam rukuk dia baru takbiratul ihram. Bal yusannu adamuhu, akan tetapi disunahkan untuk tidak menunggu orang yang seperti ini. Jadi dia sengaja sudah berada di dalam masjid tapi sengaja tidak melakukan takbiratul ihram hingga imam melakukan rukuk, hingga imam sudah rukuk dia baru melakukan takbiratul ihram. Orang yang seperti ini sunahnya justru tidak ditunggu, zajran lahu, agar memberi hukuman kepadanya. Qalal Furani. Furani berkata, yahrumul intidharu litawaddud. Diharamkan menunggu seseorang yang hal itu menunggunya berdasarkan tawaddud. Tawaddud artinya rasa cinta ya, rasa suka atau rasa cinta. Ini hukumnya haram, karena tadi di atas dijelaskan bahwa kesunahan menunggu ini harus berdasarkan lillahi ta'ala, tidak boleh berdasarkan yang lain. Kemudian Wa yusannu lil imami tafifu sholati ma'a ab'adin wa hay'at. Disunahkan bagi imam, nah ini yang perlu diperhatikan ya, disunahkan bagi imam mempercepat sholat ya, mempercepat sholat. Mempercepat itu artinya jangan dianggap sholatnya kilat ya, tetapi mempercepat itu masih disunahkan melakukan sunnah abad dan sunnah hayat. Bihaitsu la yaktasiru alal aqal, sekiranya tidak meringkas melakukan minimal sholat saja. Jadi alal aqal itu maksudnya yang dilakukan hanya rukun saja, hanya rukun saja, tidak melakukan kesunahan itu justru tidak dianjurkan bagi imam ya. Jadi mempercepat sholat tetapi masih melakukan sunnah abad dan masih melakukan sunnah hayat. Wala yastawfil akmala. Jadi ini batasannya ya. Ini batasan tahfif, batasan mempercepat sholat. Batasannya adalah tidak melakukan yang rukun-rukun saja, tetapi juga tidak melakukan kesempurnaan sholat dengan sempurna, tidak melakukan kesempurnaan sholat secara penuh. Illa in radhiya bitatwilihi mahsurun. Nah, kecuali bila jamaah yang terbatas dan mereka rela dengan sholat lama yang dilakukan imam. Ini sudah pernah disinggung ya, sudah pernah disinggung di bab-bab sebelumnya. Jadi ada satu kondisi seorang imam diperbolehkan memperlama sholat. Memperlama dalam arti melakukan seluruh kesunahan-kesunahan sholat bila memang makmumnya terbatas dan mereka rela dengan hal itu. Wa kuriha lahu tatwilun. Bagi imam disunahkan memperlama sholat. Jadi ini lawan dari tadi. Tadi kesunahannya mempercepat sholat, maka kalau sholat diperpanjang bagi imam, yaitu hukumnya makruh. Wa in qasada luhu ko akhirin, walaupun memperlama sholat itu dikarenakan agar makmum yang lain bisa bisa menyusulnya ya. Makmum yang lain bisa menyusul. Jadi sengaja memperlama sholat supaya makmum yang lain bisa menyusul. Hal itu pun hukumnya masih makruh ya. Walau ra'a musallin, wallahu a'lamu bis-shawabi.